Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, dan juga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, para sederek, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah adalah sebuah kalimat yang harus senantiasa kita ucapkan, kita sanjungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala halnya, dalam segala kondisi seorang muslim. Dia harus menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, Allah itu sangat-sangat maha pemurah. Allah itu sangat-sangat maha pengampun. Kalau kita itu mengandalkan amal soleh kita saja, enggak akan cukup untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat pemurah. Allah di antara namanya adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur. Syakur itu artinya yashkuru min ibadihi biqalilil a'mal. Dia itu maha membalas, kalau bahasa kita adalah maha berterima kasih. Maha membalas amalan hambanya meskipun hanya apa? Sedikit. Dan kalaulah bukan Allah itu bernama Asy-Syakur dan memiliki sifat syukur, maha membalas amalan, niscaya kita akan binasa. Makanya dalam satu hadis disebutkan, dan hadis ini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya lan yahliku 'alallahi illal halik. Tidaklah ada seseorang yang akan celaka di hadapan Allah kecuali memang benar-benar orang yang cilaka. Jadi enggak akan ada orang yang celaka di hadapan Allah kecuali benar orang-orang itu memang orang yang celaka. Kenapa? Karena Allah membalas satu kebaikan dengan 10 semisalnya dan membalas satu keburukan dengan 1. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas niat kebaikan dengan 1. 1 kebaikan, niat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membalas sebuah keburukan selama belum dilaksanakan. Makanya tidak akan ada orang itu celaka di hadapan Allah ngantek keceblung neraka, ngantos disiksa, kecuali kalau orang itu benar-benar adalah orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Coba bayangkan salat subuh menghapus dosa, jalan ke masjid menghapus dosa, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar menghapus dosa, istighfar menghapus dosa, pulang dari masjid menghapus dosa, baca Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan dan setiap kebaikan menghapus dosa. Al-hasanat yudhibna sayyat. Setiap kebaikan menghapus keburukan. Itu pasti. Jadi kalau ada amal soleh dijanjikan oleh Allah kebaikan, di balik itu pula pasti ada pengampunan dosa. Itu pasti. Luar biasa. Berangkat masjid menghapus dosa, pulang ke masjid menghapus dosa. Istighfar menghapus dosa. Bertaubat menghapus dosa. Salat duhur antara subuh dan duhur menghapus dosa. Demikian seterusnya. Wudu menghapus dosa. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak maha pemurah dan tidak maha pengampun dan tidak membalas sedikit amalan kita dengan kenikmatan yang banyak, celaka kita. Maka sungguh betul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yahlika 'alallahi illal halik. Tidak akan ada orang yang celaka di hadapan Allah kecuali wong sing wis tenan-tenan kebangeten. Niku jawabane napa terjemahannya. Enggak akan ada orang yang celaka di hadapan Allah kecuali orang yang sudah kebangeten. Kebangeten itu apa? Keterlaluan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, meluruskan niat kita, memberikan kita istiqomah, memberikan kita husnal khatimah, memberikan kita dukhulal jannah. Allahumma amin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis yang nomor 3. Panjang ya. Tentang apa kemarin terakhir kita bahas? Jihad. Jihadun nafas. Apa itu jihadun nafas? Perang melawan jiwa. Jiwa itu harus dipaksa. Sebelum itu kita membahas tentang bahaya apabila jihad itu disalah artikan. Alhamdulillah pun angsal ilmu, sudah dapat ilmu, bisa menilai kejadian yang baru-baru ini terjadi. Kok yo pas banget ya. Maka itulah pentingnya belajar. Dengan kita belajar, oh sing model kaya-kaya ta ora, ora bener. Kayak jenenge dudu jihad, jenenge tak dudu mati syahid, jenenge sangit kosong. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh bahagia, orang yang paling berbahagia bapak-bapak ibu-ibu niku orang yang berilmu. Orang yang paling bahagia itu orang yang berilmu. Orang yang mengetahui mana baik dan mana buruk. Istilahe bisa mbedakaken dising daging babi, dising daging sapi. Bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap pagi, apa yang didoakan? Apa yang diminta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Pertama kali yang diminta itu ilmu, bukan rezeki nendisit. Ilmu, karena apa? Ilmu itu adalah fondasi kebahagiaan setiap orang. Dengan ilmu seorang itu akan bahagia. Maka ketika melihat kondisi-kondisi tertentu, itu seorang berilmu itu tidak harus ulama yang mujtahid, tidak. Orang yang memiliki ilmu yang berkaitan dengan satu permasalahan tertentu, maka ketika sudah berilmu dia akan bisa menilai. Tidak seperti halnya golongan orang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa itu golongan yang ketiga? Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nasu fil ilmi thalatha." Manusia itu dalam masalah ilmu terbagi menjadi tiga. Manusia di dalam masalah ilmu terbagi menjadi apa? Tiga. Apa saja? Satu, pinter. Dua, pinter banget. Tiga, bodoh. Ngoten niku? Tidak. Nomor satu, kata sahabat Ali, al-alimur rabbani. Alim rabbani. Seorang alim yang rabbani. Apa itu alim rabbani? Paling tidak ada beberapa definisi. Di antara definisi alim yang rabbani, seorang ulama yang rabbani. Alladzina, sebagaimana disebutkan al-imam Ibnu Katsir, ya, adalah alladzina yuallimun nasa, yuallimunan nasa sigharal ilmi qabla kibarihi. Apa itu? Alladzina, apa alladzina? Yaitu orang-orang yang yuallimun mengajarkan. Sigharal ilm. Apa sigharal ilm? Sigar, kecil. Apa yang kecil? Ilmu-ilmu yang sederhana. Qabla kibarihi, sebelum yang gede-gede. Jadi alim robbani itu adalah alim yang mengajarkan ilmu-ilmu sederhana sebelum meningkat yang besar. Jadi ngajarnya apa? Bertahap, sedikit, sedikit, sedikit. Itu para ulama seperti itu. Mereka ngajari murid-muridnya dari kecil. Orang ngerti-ngerti maca kitab perbedaan madhab. Misalnya begitu. Tidak. Tapi mulai dari ya caranya wudu, toharoh itu apa, sholat itu bagaimana, tauhid, rukun iman itu apa, iman kepada Allah itu bagaimana, iman kepada malaikat itu bagaimana. Neko sepetil. Ya, ngajinya itu apa? Sedikit. Sedikit, terus nanti lama-lama apa? Terus meningkat. Demikian. Itu diantara ciri alim robbani. Dan itu ulama-ulama kita seperti itu. Yang kedua diantara ciri-ciri alim robbani itu adalah Mereka itu adalah alimun, amilun, da'in, sabir. Apa itu? Alim, berilmu. Amil, beramal dengan ilmunya. Da'in ila ilmihi, menyeru, mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu. Sabir, orang yang sabar. Ya kayak surat wal asri, ya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Amanu, iman yang benar harus berlandaskan apa? Ilmu. Wa amilus salihat, beramal. Wa tawasaw bi alhaq, berdakwah. Wa tawasaw bi as-sabr, dan bersabar. Jadi itu ulama yang robani itu kayak gitu. Anak sing ulama itu tidak model seperti itu. Ulamanya itu adalah ulama istilahnya jarkoni misalnya. Ya, jarkoni itu apa ya? Tayeng ngajar, oh ya ora tayeng nglakoni. Bisa ngajar tapi tidak bisa beramal. Ini bukan alimun robbani. Ya. Maka nek sing ngajar niku jarkoni, murite ya bungen tuwa. Apa itu bungen tuwa? Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Nek carane Purbali kaya bungen tuwa. Ya, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Dia mungkin manfaat, manfaat, tapi kadar kemanfaatannya itu kurang. Beda dengan ulama-ulama rabbani yang mengajarkan betul-betul dengan keikhlasan, berdakwah, beramal, kemudian sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke golongan orang yang pertama ini dalam masalah ilmu. Allahumma amin. Siapa yang pertama? Alim rabbani. Yang kedua, al-muta'allim ala sabilin najah. Orang yang belajar dalam rangka cari selamat. Orang yang belajar dalam rangka cari selamat. Orang itu belajar macam-macam. Ada yang biar gumede. Gumede itu apa? Sombong. Biar dia dianggap paling pinter. Liumari bihis sufaha. Dia nanti akan merasa orang yang paling pinter di kalangan orang-orang yang sufaha. Orang-orang yang dungu. Weh, makane, ya kayak nyong. Ya. Jadi seperti itu. Oh ini, kamu itu gak belajar bodoh begini. Dia jelek-jelekan orang-orang yang tidak paham dan merasa dirinya apa? Paling. Kemudian terkadang orang belajar itu justru untuk mendebat. Belajar di majelis ini dapat kepekan, ya, hadir ke majelis lain tembak ustate. Nah, begitu. Itu untuk mujadalah. Kalau tujuannya mabahisul ilm, membahas ilmu, tidak apa-apa. Tapi terkadang itu adalah untuk menjatuhkan ustadznya. Ya, terkadang seperti ini juga tidak benar, ya. Jadi atau supaya dia itu belajar, orang itu niatnya adalah liu sadar fil majalis, supaya jenengan mawon lah, jenengan sing ngendika lah, jenengan sing ngisi pengajian lah, jangan langkung alim, anda saja yang bicara, anda saja yang ngisi pengajian, anda kan lebih berilmu. Sebagian orang naudzubillahi min dzalik belajar tujuannya ben disurung-surung. Biar dia apa? Disurung-surung. Ini juga bukan muta'alim ala sabilin najah. Lah terus yang benar kepripun Ustaz? Orang yang benar dalam belajar itu adalah yarfa' al-jahal an-nafsi. Orang itu niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ustaz, dini atau teman ini belajar ilmu apa jihad Ustaz? Nah ini, kita lagi bersyukur ya. Orang itu kalau sudah belajar, insya Allah nanti jadi orang yang bahagia. Orang yang paling hidupnya tenang. Itu orang yang punya ilmu. Mengetahui kondisi-kondisi tertentu dan bagaimana sikapnya. Ini yang kedua. Muta'alim ala sabilin najah. Orang yang belajar cari selamat. Makanya anak-anak kita juga demikian. Le, belajar. Sana. Kalau sampai anak kita tanya kepada kita, pake, saya sih belajar biar apa? Anda harus bisa menjawab, biar kowe selamat, le. Nek jawabannya dereng ngoten, dereng bener, le belajar. Ya? Nah, biar selamat. Sing selamat niku wong pinter. Ya. Jadi kalau sampai anak kembali bertanya, Pak, saya ini kok dipaksa belajar? Saya ini disuruh belajar. Biar apa? Ben kowe selamat. Ben kowe selamat. Selamat di mana? Selamat di akhirat. Itu tujuan kita belajar. Nah, orang yang nomor dua ini belajar untuk cari selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nomor dua. Nah, jangan sampai jadi golongan yang ketiga. Siapa itu? Hamajur ra'a. Para gembel-gembel, gelandangan-gelandangan. Hamajur ra'a. Ya'basuna ma'a kulli rihin. Mereka itu berjalan kemana saja angin bertiup. Angger angine ngetan melu ngetan. Nek angine ngulon melu ngulon. Nek angine mendhuwur melu mumbul. Nek angine mengisor melu mendelep. Nah, ini orang enggak punya pendirian. Orang lain bicara apa ikut apa. Orang lain bicara ipi ikut ipi. Orang lain bicara upu ya ikut upu ya. Orang lain bicara opo ikut opo. Ya semuanya begitu. Ini tipe orang yang ketiga. Ketika lihat satu masalah, apa sih komentar terbanyak? Melu. Tapi kalau orang sudah nomor satu atau nomor dua, alim robbani atau muta'alim ala sabili an-najah, itu insya Allah tidak akan seperti ini. Dia tidak akan goyah karena sudah punya prinsip. Jadi monggo kula lan panjenengan sami bersyukur. Sedikit yang kita dapatkan, sedikit yang kita pelajari bersama, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita sebuah contoh kejadian. Sebuah contoh kejadian. Ya. Ya, yang belum lama ini terjadi. Orang mungkin sebagian orang akan mengaku itu adalah hasil dan tanggung jawab kami. Bangga dengan apa yang dilakukan. Ya sebut saja pengeboman ben cetol lah ya. Kuit mau si ustadznya nyindir-nyindir apa dong eh. Bom gitu loh. Itu orang beraninya kayak gitu kalau bukan didorong dua. Gak akan bisa. Dan dua ini yang dicari-cari oleh manusia. Satu, jadi dua orang yang tidak akan pernah kenyang itu dua. Satu tolabud dunia dan yang kedua tolabul ilmi atau tolabul akhirat. Satu orang yang benar-benar cari dunia atau benar-benar cari akhirat. Sekarang kalau kita menuduh mengatakan ini orang cari dunia ya suudzon, yang melakukan apa? Pengoboman. Kalau dikatakan itu adalah tolabul akhirah, apa yang mendorong dia? Surga. Ben dikawinaken karo bidadari. Mulanya kendel banget coba fotonya itu. Kendele ora iram. Mati ora wedi. Ibaratnya ketembak malah alhamdulillah. Apa yang mendorong itu? Itulah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kerancuan dalam memahami makna jihad. Monggo-monggo kita lanjutkan belajar kita. Kemarin kita telah pelajari bahwasanya jihad itu ada empat. Yang pertama adalah jihadu an-nafas. Seorang itu hendaklah memerangi jiwanya. Untuk apa saja? Satu, belajar. Dua, beramal. Tiga, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Jadi jiwa harus dipaksa untuk empat hal ini. Yaitu untuk belajar, untuk beramal, untuk berdakwah, dan untuk sabar. Adapun yang kedua, jenis jihad adalah jihad dusyaiton. Perang melawan setan. Setan niku sinten? Setan itu iblis. Setan itu adalah musuh besarnya manusia. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Semua manusia. Lil insan, untuk semua jenis manusia. Tua, muda, besar, kecil, lanang, wedon, kafir, muslim. Musuh. Artinya apa? Mereka ingin merekrut sebanyak-banyaknya manusia untuk menuju ke sa'ir. Apa itu sa'ir? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak-ngajak teman-temannya dia, yaitu para manusia yang mau mengikuti ajakan dia, untuk menjadi penduduk neraka. Padahal orang itu terkadang angger wis dadi balane setan, merasa apa? Merasa kuat. Dia merasa misalnya apa saja bisa dia lakukan. Ya contohnya para tukang sihir. Tukang sihir itu kan balane setan. Jadi gelas didamu malih napa? Terwelu misalnya. Wesi digenggam dadi emas, tali diuncalaken dadi gula. Macam-macam sebul jadi kelepek, kelepek-kelepek potongnya langsung blending dan yang lain-lain, ya santet. Itu orang itu kalau sudah jadi temannya setan terkadang merasa apa? Merasa kuat. Padahal tujuan setan itu adalah untuk menggelincirkan dia. Tidak ada yang namanya setan itu kok ingin bikin orang senang, itu nggak ada. Kenapa? Dia itu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu ingin menyeru para pengikutnya, mengajak pengikutnya biar masuk ke dalam neraka. Makanya dalam satu hadis diterangkan bahwasanya innahu yarda bil qalil minal ma'asi. Sesungguhnya syaitan itu sangat senang meskipun kita ini hanya melakukan kemaksiatan hanya sedikit. Sedikit saja kita melakukan kemaksiatan, seneng banget. Pembahasan masalah syaitan sudah saya bahas, kalau tidak salah mungkin ada rekamannya di YouFit, kalau nggak salah judulnya itu apa ya, dendam kesumat syaitan atau iblisnya, dendam kesumat iblis. Yang jadi masalah adalah terkadang kita ini sebagian orang tidak melawan syaitan. Kenapa? Karena tidak tahu bahwasanya itu syaitan. Ini yang jadi masalah. Dan ini senjata nomor satu iblis. Semua manusia ketika ditanya, kamu milih temannya Allah atau jadi temannya iblis? Kira-kira gimana? Temannya Allah. Pengen jadi musuhnya Allah atau musuhnya iblis? Pengen jadi musuhnya iblis. Cuma masalahnya, sebagian orang itu berkoar-koar teriak-teriak, aku musuh iblis, gitu kan? Tapi ketika iblis datang, dia tidak tahu. Kenapa? Iblisnya nyamar. Nyamar nih kan, memba, memba-memba. Bener nggih seniki nggih? Sanes menda-menda nggih. Memba-memba. Memba-memba itu apa? Menyamar. Ya, menyamar. Ya, kalau saya berikan contoh, kalau ada perampok, naudzubillah min dzalik, gedor-gedor rumah jenengan nganggo gagang, gagang golok. Pok-pok-pok buka gitu kan. Kira-kira dibuka kakan apa mboten? Sangar, yo sangar, kuwi ngoten niku. Tendang pintu, goloke, memberiki pistol, yo kan, tembaki pintune, buka, buka, kira-kira dibuka kakan mboten? Ndak sama sekali. Karena kita tahu dia adalah apa? Perampok. Mau ngelawan enggak bisa, mending lari, lapor, polisi lendonga, ndridil. Ya. Itu kenapa? Karena kita tahu itu adalah perampok. Coba yang datang nuwun sewu ning iki. Ayu kudungan gitu. Lemah gemule. Leng ngetok-ngetok nggih. Alon nganggo pucuk driji ngoten iki. Nek perlu ora diketok ming, srek-srek-srek-srek. Kayak salam gitu. Bawa surat resmi undangan tertulis onten tanda tangane ke orang-orang yang terkenal, masuk, begitu masuk langsung srek der. Kenapa? Kita sudah bukakan, enggak tahu kalau itu adalah apa? Perampok. Ibaratnya begitu. Kita ini terkadang sebagian kaum muslimin, sebagian manusia mengatakan saya musuh syaitan. Iblis adalah musuh kita. Musuh yang nyata. Tapi begitu iblis itu datang, kita gak tahu. Dan ini senjata nomor satunya iblis yang kita kadang kalah. Yang namanya tazyin. Tazyin. Nama tazyin. Sanes tajin ya. Tazyin. Menghias, hiasi. Sing elek dadi apik. Yo contohnya dulu ketika Nabi Adam dirayu untuk makan buah larangan. Apa yang dikatakan oleh iblis kepada Nabi Adam? Hei Adam, ini buah kalau kamu makan, kamu itu bisa apa? Kekal. Kamu itu dilarang supaya kamu itu enggak kekal. Ayo makan saja. Itu tazyin namanya. Ketika iblis berhasil menggelincirkan Nabi Adam bapak kita dengan tazyin, maka kita pun sebagai anak keturunan Adam paling gampang kepleset kalau ada yang namanya apa? Tazyin. Apik kok. Eleknya nang endi? Bagus kok. Jeleknya di mana? Makanya untuk jihad melawan setan harus tahu apa? Ilmunya. Nah itu sudah saya bahas dalam pembahasan apa? Dendam, dendam kesumat sang iblis. Ya, ya mungkin kalau ada suatu saat perlu disampaikan lagi, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Yang jelas kita harus memerangi iblis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan munafikin. Orang-orang munafik. Siapa itu orang-orang munafik? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang yudhiruna al-islam, yudhirun menampak-nampakkan keislaman, wa yubtinuna al-kufr dan menyembunyikan apa? Kekafiran. Jadi jabane, jabane apa? Luarnya itu apa? Islam penampilannya, tapi dalamnya bencinya ora ketulungan. Bencinya tidak ada batasnya dengan yang namanya Islam. Casingnya muslim, tapi dalamnya apa? Kafir. Dan orang-orang munafik itu adalah hukumnya kafir. Orang munafik itu hukumnya apa? Kafir. Bahkan dia lebih kafir dari sekedar orang kafir. Lebih kafir dari sekedar orang kafir. Kalau orang kafir itu dia terang-terangan menampakkan kekafiran. Mulutnya bilang benci, hatinya bilang benci. Hatinya benci, mulutnya benci. Tapi kalau munafik, hatinya bilang cinta. Kebalik ya. Mulutnya bilang cinta, hatinya benci. Niku istilahnya apa niku? Mulutnya cinta tapi hatinya benci. Itu yang namanya munafik. Karena dobel semacam ini, dia itu letaknya nanti fidarkil asfal. Di kerak yang paling dalam dari neraka. Jadi kalau neraka itu di tingkat-tingkat paling ngisor, intipnya, dasarnya, itu orang-orang munafik. Na'udzubillahi. Ustadz, apa masih ada orang munafik di zaman sekarang? Wih, ngaduk. Ngaduk niku napa nggih? Banyak. Contoh Ustadz, contoh. Bilang Islam, jelek-jelekan Al-Quran. Islam. Al-Qurannya dihina. Hinanya bagaimana? Al-Qurannya ora lengkap. Itu kan penghinaan. Islam. Dia menghina Abu Bakar. Islam. Menghina Umar. Islam. Menghina Aisyah. Menjelek-jelekan Aisyah. Islam. Menghina Hafsah. Islam. Mengatakan bahwasanya nuwun sewu. Kemaluan Nabi yang digunakan untuk menghubungi Aisyah dan Hafsah disiksa di dalam neraka. Niku jarene lambene Islam, tapi hatinya luar biasa bencinya kepada Islam. Siapakah orang itu? Allah ngerti dewek. Banyak enggak? Banyak. Naudzubillahi. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kemunafikan. Dan orang-orang semacam ini harus diperangi. Ustaz, kudu dipateni. Sing jenenge jihad itu tidak cuma apa? Patenan. Itu perlu diingat itu. Jihad itu bisa bil lisan. Dengan lisan. Jihad itu bisa bil qalam. Dengan tulis. Tulisan. Jihad itu bisa bil mal. Jihad itu bisa bil anfus. Mal itu apa? Harta. Bisa dengan anfus. Jiwa. Jadi bukan hanya sekedar patenan. Itu yang namanya jihad. Salah. Nanti makanya salah satu kesalahan dalam memahami jihad. Yang namanya jihad itu adalah cuma al-qital. Bisayf. Perang dengan apa? Pedang tok, pokoke nek ra perang berarti dudu butuh mujahid. Ya. Kalau enggak mau perang berarti bukan mujahid. Ala kulli hal. Ini adalah jihadul munafiqin, ya, memerangi orang-orang munafik. Satu faedah, kenapa mereka dinamakan munafik? Munafik itu dari kata-kata nafiqah. Nafiqah. Nafiqah itu sejenis hewan. Kalau dikatakan sejenis tikus, mirip dengan tikus, namanya yerbu', ya, jarbu', sejenis tikus. Panjenengan ngertos tikus nggih? Yang dulu pernah bergelut di sawah. Nek sing jenenge tikus, nek mbangun rong, kalau bikin rong itu lubang keluarnya berapa? Dua atau banyak? Kadang dua, tidak mungkin satu. Pasti lebih dari satu. Nggih napa mboten? Sing pengalaman ngoyok-ngoyok tikus, nguber-nguber tikus di sawah, itu tahu. Atau kalau belum pernah nguber tikus, ya berarti ngoncori gangsir. Tahu gangsir nggih? Gasir, hewan tanah itu. Kalau kita kasih air, keluarnya dari mana? Dari pintu lain. Nah, nafikoh itu kayak gitu. Hewan yang dia punya sarang, pintu keluarnya banyak. Yang ditampakkan itu pintu palsu, bolong, biar berlubang. Jadi nek wong petani ini ngogrok-ngogrok lewat pintu itu, dia akan keluar lewat pintu yang lain. Ditutupi dengan ranting-ranting, dengan rumput-rumput kering. Begitu diogrok, lompat lewat pintu lain. Itu munafik. Sing keton satu lubang, sing raketon pirang-pirang. Yang tampak itu Islam, yang tidak tampak kafir. Persis kayak tekus. Ya. Orang munafik sifatnya seperti nafikoh. Makanya disebut dengan munafik itu kayak gitu. Ya. Dia menampakkan satu lubang, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Kalau saya sarankan ya, tentang orang-orang, contoh orang-orang munafik tadi itu, silahkan banyak-banyak membaca tentang mereka, tapi bantahannya, jangan buku-buku mereka, bantahannya. Ya, siapa sih? Ya terus terang baiklah, MUI sudah memfatwakan, kurang apa coba? Yang menyebar buku banyak itu, MUI. Siapa sih? Ngerti dewek. Itu, ya, silakan. Itu dibaca buku-buku bantahannya. Jangan buku-buku mereka. Kenapa kita tidak membaca buku-buku mereka secara langsung? Ilmu kita cetek, iman kita lemah, sementara syubhat mereka sangat kuat. Syubhat itu kerancuan berpikir mereka itu sangat kuat. Kata para ulama, al-qulubu dha'ifah was-subah qattafah. Al-qulub, qulub, qulub niku napa nggih? Qalbun, qalbun, qalbun, qulub. Qulubuna dha'ifah. Napa dha'ifah? Lemah banget. Hati-hati kita itu sangat lemah. Hati kita sangat lemah. Was-subah qattafah. Sementara subhat-subhat itu sangat sangat kuat dan cepat dalam menyambar. Hati-hati. Makanya kita tidak disarankan untuk menyaksikan ceramah-ceramah yang mengandung subhat, debat-debat begitu, tidak disarankan. Kenapa? Khawatirnya apalagi dengan kelompok ini yang seperti ini nih, ya, orang-orang munafikin kayak gitu, ya. Apabila mereka melontarkan syubhat, sementara rekan atau lawan diskusinya itu belum bisa menjawab sempurna syubhat itu, padahal syubhat itu sudah apa? Bercokol di dalam hati. Oh iya ya, dening. Nah itu, hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Insani dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada jihad yang terakhir, atau jenis jihad yang keempat, yaitu jihadul kufar al-muharibin, memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang saya sampaikan kepada saya pribadi dan keluarga saya, dan para hadirin dan hadirat semuanya rahimani wa rahimakumullah. Namun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dosa lantaran kita menghadiri majlis ilmu yang semacam ini. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.